Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'd. Akhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taufik, hidayah serta pertolongannya sehingga kita masih bisa mendatangi masjid ini, melanjutkan kembali kajian rutin yang biasa kita lakukan setiap pekan kedua, setiap Ahad kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dan penjelasan Syekh Rabi' Hafizahullah tentang hadis Ahabbul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditanyakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, yang pertama solat di awal waktunya, kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Penjelasan dua masalah ini, solat di awal waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua, sudah kita tuntaskan. Sekarang kita beralih ke pembahasan atau penjelasan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Syekh Rabi' Hafizahullah wa ra'ah, wa thalithuha al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Jadi diberikan keterangan fi sabilillah, di jalan Allah. Dan tidak semua jihad itu di jalan Allah. Banyak seruan-seruan jihad terkhusus di zaman kita sekarang, itu belum tentu fisabilillah. Nah, bagaimana jihad itu dikatakan fisabilillah? Jika niat orang yang berjihad li'i'la'i kalimatillah, niatnya dia berjihad untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan untuk pamer keberanian. Bukan diniatkan untuk memancing kerusuhan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh gembong teroris di negeri kita, Imam Samudra. Jika ada kekacauan, justru dia suka, dia mencari situasi kacau untuk memperlihatkan keberaniannya. Jadi niatnya sudah salah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi jihad itu dikatakan fisabilillah apabila niatnya, tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling utama. Ya, berikutnya setelah birrul walidai. Fa innahu dzurwatu sanamil Islam. Syekh Rabi memberikan keterangan bahwa jihad fisabilillah merupakan dzurwatu sanamil Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Di dalam hadis itu Nabi mengatakan jihad merupakan dzurwatu sanamil Islam. Dzurwatu sanamil Islam. Bisa dibaca dzirwatu. Ya, jadi bisa dibaca kasroh huruf zalnya, bisa pula di dhammah. Zirwatu, ini bacaan yang lebih masyhur daripada bacaan zurwatu. Bacaan di kasroh lebih masyhur daripada di dhammah. Makna zurwah, zurwah adalah a'la asyai, bagian yang paling tinggi dari sesuatu. Ya. Naam. Puncak, kalau istilah kita apa? Puncak sesuatu. Sanam, sanamil Islam. Sementara makna sanam di fathah sinnya, cara membacanya as-sanam. Fathah sinnya. Martafa'a min dhahril jamal, sesuatu yang meninggi pada dhahri al-jamal, ya, pada punggung unta. Qarib unuqihi, dekat dengan lehernya. Yang kita istilahkan dengan apa? Punuk. Punuk unta. Jadi zurwatu sanamil Islam adalah puncak tertinggi. Ya, zurwatu sanamil al-Islam, puncak tertinggi agama Islam. Ya, sebagaimana bagian tubuh yang paling tinggi dari unta adalah punuknya. Naam, punuknya, puncak punuknya. Berarti puncak Islam, puncak bangunan Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, Islam itu diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai suatu bangunan. Ada pondasinya. Ya, kita sekarang sedang membangun masjid. Apa yang kita mulai? Pondasi dulu, kemudian nanti tiang. Puncak tertingginya atapnya. Nah, jihad demikian perumpamaannya. Dia adalah puncak tertinggi dari bangunan Islam. Sebagaimana atap yang melindungi bangunan-bangunan, bagian-bagian bangunan yang di bawahnya, demikian pula jihad. Maka dengan jihad Islam akan menjadi mulia. Naam. Ya. Wa bihi takunu kalimatullahi hiyal ulya. Dan dengannya lah kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, hiyal ulya, menjadi yang paling tinggi. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada penjelasan di sini kenapa jihad diumpamakan sebagai zurwatu sanamil Islam. Ya. Diungkapkan apa? Diumpamakan seperti punung unta yang paling tinggi. Nah. Pada ungkapan ini ada isyarat bahwa jihad itu sulit dikerjakan, berat. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang posisinya tinggi, untuk menggapainya biasanya berat. Karena kita harus naik. Nah, jihad juga demikian. Jihad itu berat. Dan juga isyarat tingginya kedudukan jihad. Dan juga menunjukkan bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama setelah kewajiban-kewajiban yang ada. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Nah, dengan jihad fisabilillah sudah kita terangkan tadi, ya. Fisabilillah maknanya bagaimana? Yaitu tujuannya ikhlas, ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihad fisabilillah yang dilakukan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat, maka kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah, kalimatut tauhid, menjadi yang paling tinggi, yang paling mulia. Naam. Jadi tujuan jihad bukan untuk memberangus, ya, orang-orang kafir. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. supaya tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Supaya tersebar tauhid dan hilang kesyirikan dari muka bumi, itu tujuan utamanya. Naam. Nah, jika hal tersebut bisa tercapai tanpa peperangan, maka itu yang diinginkan. Makanya sebelum memerangi suatu kaum, mereka diajak dulu untuk bersyahadat, masuk Islam. Tidak langsung digempur. Tidak seperti perangnya orang-orang kafir. Apa tujuan perangnya orang-orang kafir? Rusia versus Ukraina sekarang tujuannya apa? Untuk menjaga ya wilayah mereka dari ancaman, untuk masalah dunia. Masalah dunia. Bukan akidah yang dipertaruhkan. Baik. Adapun jihad fisabilillah, wa bihi takunu kalimatullah yal ulya, kata Syekh Rabi' di sini ya. Naam. Dengannya kalimat Allah menjadi mulia, kalimat tauhid. Sebar tauhid dan hilang kesyirikan dari muka bumi. Wa bihi yuzhiru Allahu al-Islam ala sa'iril adyan. Dan dengan jihad Allah Subhanahu wa taala menampakkan Islam, yakni memenangkan Islam di atas semua agama. Naam. Ya, semua ajaran, semua mazhab yang batil, yang bertentangan dengan siratul mustaqim, agama Allah yang lurus, menjadi tidak ada artinya, menjadi hina. Islam menjadi mulia dengan jihad. Ya, dengan jihad. Dengan jihad yang sebenarnya, bukan jihad dengan makna terorisme. Bukannya Islam menjadi mulia, justru mencoreng nama baik Islam. Jika ingin mengetahui apa yang disebutkan di sini, ya, dengannya Allah memuliakan Islam, memenangkan Islam di atas seluruh agama, di atas seluruh ajaran, kama hasala dzalika bi jihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu terjadi dengan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa jihadi sahabatihi, dan jihadnya para sahabat. Al-kiram yang mulia, min ba'di, setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan dengan jihad yang kita isyaratkan tadi, ya, terorisme berkedok jihad. Nah, wajib, tapi jihad yang benar-benar dituntun, dibimbing oleh wahyu. Fa innahum ba'u anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya para sahabah menjual jiwa-jiwa dan harta-harta mereka fisabilillah. Naam, mengorbankan jiwa dan harta mereka. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Tidak cukup dengan harta saja. Iya. Seperti sebagian kita, sudah ana nyumbang saja, kalian yang pergi berperang sana. Saya modali. Saya akan menyiapkan senjata dengan semua jenisnya. Kalian berangkat. Itu bi amwal saja. Para sahabat bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa-jiwa mereka, mereka terjun langsung ikut berjihad, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wajahadu fillahi haqqo jihadi. Mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Fa'alallahu bihimul Islam, maka Allah Azza wa Jal memuliakan, meninggikan Islam dengan sebab mereka. Wa alharahu alal adyani kulliha, dan Allah memenangkannya di atas agama seluruhnya. Menjadilah agama Islam agama yang paling mulia, yang paling disegani. bukan justru diremehkan, dihinakan. Naam. Ala aidihim wa a'lahum. Ya, Allah meninggikan Islam melalui tangan-tangan mereka. Wa a'lahum wa azzahum. Dan juga Allah memuliakan mereka. Menjadikan mereka mulia karena telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan agama Islam mulia karena perjuangan mereka, dan mereka yang berjuang menolong agama Allah, maka Allah muliakan mereka. Ini merupakan misdaq qaulillahi ta'ala. Merupakan pembuktian firman Allah ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, Allah memuliakan mereka, para sahabat, wa a'azzahum, ya, dan memberikan izzah kepada mereka. Wa ja'alahum sadatad dunya, dan menjadikan mereka sebagai sadah. Sayyid-sayyid, sadah jamak dari sayyid. Pemimpin-pemimpin dunia. Wa asatidaha, dan menjadikan mereka sebagai ustad-ustadnya. Ya, yang membimbing kepada as-sirat al-mustaqim. Wa ulama'aha, menjadikan mereka sebagai ulama'nya. Wa qadataha, dan sebagai pemimpinnya. Ini semua didapatkan karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka dengan hal-hal ini. Ya, dengan syarat ikhlas ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita bahas nanti pada hadis berikutnya. Jihad merupakan amalan yang paling utama jika niatnya benar. Tetapi jika niatnya salah, justru dia pertama kali yang dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa innahum shadaqullaha fil bai'ah, karena sungguhnya mereka jujur kepada Allah di dalam al bai'ah, ya, di dalam mengambil janji setia. Allati tammat bainahum wa bainahu, yang tammat, ya, telah menjadi sempurna antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bisa pula diartikan al-bai'ah di sini jual beli. Ya, shadaqullah subhanahu wa taala fil bai'ah. Mereka jujur dalam melakukan bai'ah, transaksi itu. Naam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha ishtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah ishtara, membeli. Diungkapkan dengan kata apa? Membeli. Terjadi syira, jual beli. Minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Allah beli diri dan harta mereka dengan apa? Bi'anna lahum al-jannah, dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Naam. Allah membeli jiwa dan harta mereka dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Ya, jadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji dari Allah berupa ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan. Imma nasr wa imma asyhadah. Kalau bukan pertolongan yang mereka dapatkan, maka mati syahid. Semuanya baik. Fayaqtulun wa yuqtalun. Ya. Mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil, janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, wal Qur'an dan Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah, barang siapa yang menepati janjinya daripada Allah. Nah, ini istifham, ya, pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian tidak perlu ragu, yakin dan percaya bahwa jannah adalah balasannya. Naam. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah keberuntungan yang besar. Orang melakukan jual beli, apa yang dicari? Untung. Kalau mau mendapatkan untung yang besar, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jual diri dan harta kita dibeli oleh Allah dengan surga. Siapa yang tidak untung? Untungan yang besar. Barakallahu fiikum. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hal ini dengan jual beli? Karena mayoritas, kita ketahui bersama ya, mayoritas keadaan mereka, maisyah mereka secara khusus kaum muhajirin adalah jual beli. Ya. Sehingga mudah difahami oleh mereka. Nah, kemudian kata Syekh Rabi selanjutnya, wal ayatu wal ahadith fi makanatil jihadi, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kedudukan jihad, wa fadlihi dan keutamaannya, kathiratun, sangat banyak. Ya, fal yurja ilaiha, hendaknya dilihat kembali di murojaah, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Nah, diantaranya apa yang disebutkan, dalil-dalilnya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bisa dibuka daftar isinya, cari pembahasan tentang keutamaan jihad. Dalil-dalilnya disebutkan di sana. Nah, wal yudrik al-muslimun, dan hendaknya kaum muslimin mengetahui, annahu la izzata lahum, bahwa tidak ada kemuliaan untuk mereka, wala sa'adata fid dunya wal akhirah, tidak pula kebahagiaan di dunia dan di akhirat, illa fittamassuk biddin, kecuali dengan yang pertama, berpegang teguh dengan agama, wal jihad fi sabilillah, dan yang kedua dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa manalahum manalahum min dhullin wa hawanin, dan apa yang mereka peroleh, yakni kaum muslimin, berupa kehinaan dan kerendahan, watasalluti umamil kufri, dan berkuasanya umat-umat kafir menguasai mereka, ya, minal musta'mirina alaihim, dari kalangan orang-orang yang menjajah mereka seperti Palestina. Bukan 1, 2, 3 tahun, puluhan tahun sampai sekarang gak bisa dibebaskan. Padahal negara Yahudi itu negara kecil. Teritorialnya ya mungkin hanya satu pulau. Luasnya sama dengan satu pulau, pulau di Indonesia. Tapi subhanallah, kita ditimpa kehinaan demi kehinaan. Ya. Hal itu disebabkan tidak lain, kata Syekh Rabi, illa bitafritin fi dinihim. Tidak lain kecuali karena mereka melalaikan agama mereka. Hasala at-tafrit. Ya. Kurang dalam mengamalkan agama Islam. Kurang dalam bertamassuk, berpegang teguh dengan agama Islam. Wa tarkihimul jihad, dan juga disebabkan karena mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Ingat keterangan fi fisabilillah, bukan fisabilis syaitan, bukan fisabilil hizbiyah. Mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan. Ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kenapa? Karena panji jihadnya dipegang oleh Hizbiyun Hamas. Yang manhajnya ikhwaniyah. Mengapa tidak kunjung datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak melakukan sebab-sebab, sebab an-nusrah, sebab-sebab datangnya pertolongan. Yang ada hizbiyah, kepentingan, kursi dan seterusnya. Laisa fi sabilillah. Fi sabil al-hizbiyah. Jadi sulit, barakallahu fikum. Nah, ini kata Syekh di sini ya. Sebab kehinaan itu karena mereka kurang dalam berpegang teguh dengan agama mereka dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Naam. Fa yajibu an yasta'nifu hayatan jadidatan. Maka wajib bagi kaum muslimin ya untuk memperbaharui hidup baru. Jangan terus-menerus di atas keadaan tersebut. Mari kita bangkit. Perbaharui metode manhaj kita. Dengan cara apa? Bil audati ila Allah. Dengan yang pertama kembali kepada Allah. Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadi fi sabilihi, dan yang kedua dengan berjihad di jalannya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan apa yang beliau sebutkan di atas. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian berjual beli dengan cara al-'inah. Ya. Ini salah satu jenis jual beli riba. Naam. Salah satu jenis jual beli riba. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan cara membaca lafaz ini. Bikasril aini al-muhmalah. Dengan mengkasra ain tanpa titik. Ya, jadi kita biasa mendapatkan penjelasan ulama tentang cara membaca suatu lafaz, suatu kata. Kenapa? Karena tulisan-tulisan zaman dulu tidak seperti sekarang. Ada titiknya, ada harokatnya. Zaman dahulu, la haroka wala nuktoh. Gak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Gundul. Kalau sekarang memang gak ada harokatnya. Tapi ada titiknya. Itu pun sudah kita bilang gundul. Kitab gundul, belajar kitab gundul. Lengkap titik-titiknya. Zaman dahulu titik-titiknya enggak ada. Makanya diberi keterangan. Ya. Bikasril ain. Ainnya dikasro al-muhmala ain. Yang tidak ada titiknya. Karena kalau ada titiknya namanya apa? Goin. Wasukun al-musannah. Tahta. Dan disukun. Ya. Dua titik yang berada di bawah. Yaitu ya. Dua titik yang berada di bawah huruf apa? Huruf ya. Disugun. Baik. Wa nun. Ya. Dan nun. Nunnya di fathah. Jadi cara membacanya inah. Bukan ainah. Tapi inah. Di kasro ainnya. Naam. Asy-Syaikh Al-Abbad. Hafizahullah. Ya. Dalam kitab syarah Sunan Abu Daud, karena kita hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Dalam syarah Sunan Abu Daud menjelaskan makna jual beli dengan cara al-ina. Kata beliau hafizahullah, hiya an yabi'al insanu sil'atan bithamanin muajjal. Seseorang menjual suatu barang dengan harga muajjal. Muajjal artinya apa? Kredit. Tidak kontan. Ya. Saya jual motor secara kredit. Bukan dengan cara pembiayaan ya. Motor pribadi saya jual kepada ikhwah dengan kredit. Naam, dicicil. Ya, 20 juta selama 20 bulan, 1 bulan 1 juta. Tsumma yashriha bai'uha bi si'rin aqalla mu'ajjala. Kemudian orang yang menjualnya tadi membeli kembali barang itu dengan cara mu'ajjal, kontan. Langsung dibayar. A menjual ke B motornya dengan cara kredit 20 juta. Ya, 1 bulan 1 juta. A menjual ke B. Kemudian A membeli kembali motornya dari B dengan kontan, dengan harga lebih murah. Dengan harga lebih murah daripada sebelumnya yang yang disetujui dengan kredit. Misalkan dia beli 17 juta, tapi saya langsung kasih kamu uang 17 juta. Motornya saya beli kembali. Selisihnya berapa? 3 juta. Itu riba. Enggak pakai pembiayaan ini. Ya, kalau pembiayaan jelas. Nah, itu rekayasa riba itu. Baik. Jadi si A untung berapa? 3 juta, dia dapat kembali motornya. Riba, 3 juta ini riba. Ada kelebihan. Allah musta'an. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini al-ina. Adapun jika dia menjualnya kepada orang lain, ya. Naam. Itu maknanya tawarruk. Baik, Syekh Abbad rahimahullah hafizahullah mengatakan apabila seseorang ya, apabila ada seseorang membeli suatu barang dengan 1.000 rial misalkan secara kredit. Ya, kemudian dia jual barang itu secara secara kontan kepada orang lain. Maka muamalah ini tidak mengapa. Ya. A membeli motor ke B secara kredit. Kemudian si A setelah mendapatkan motor itu dia jual ke C. Enggak masalah seperti. Dia beli motor itu berapa? 20 juta secara kredit. Ya, baru DP misalkan 3 juta. Dia punya utang 17 juta kepada si B. Tapi tidak pakai pembiayaan ya. Kita enggak membahas pembiayaan. Kredit biasa ya sama saudaranya. Kemudian dia jual ke C dengan kontan. Itu enggak masalah. Baik. Barakallahu fikum. Yang dipermasalahkan jika yang menjual dia juga yang membeli. Nah, jual beli itu rekayasa. Hakikatnya dia memberikan piutang 17 juta dikembalikan 20 juta. Tetapi kalau dia jual kepada orang yang berbeda enggak ada rekayasa di situ. Iya. Dia beli kredit kemudian dia jual kontan. Untung enggak? Ya tergantung. Untung karena untung dalam artian di waktu itu untung, tapi dia masih punya utang kan sama si B. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Beli kredit, kemudian dia jual kontan, langsung dapat uang banyak dia, tapi dia punya utang sama si B. Memang uangnya langsung banyak. Karena dia menjualnya secara kontan ke C ya. Ini enggak masalah. Enggak masalah. Tetapi sekali lagi diingatkan ini tidak terkait dengan pembiayaan. Ya. Kalau kredit-kredit yang ada itu semua pembiayaan. Nah, jangan nanti antum, wah, ana mau ke dealer. Dealer apa? Toyota misalnya, beli secara kredit kemudian dia jual motor itu secara kontan. Jangan. Baik, barakallahu fikum. Idza tabayatum bil ina, kita sudah mengetahui makna ina, wa raditum bizar, dan kalian puas, ya, ridho, yakni puas dengan azara, dengan bercocok tanam. Ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullah. Ya, kata Al-Munawi sallallahu, yakni arsala biqahri wa quwwati. Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan atas kalian zul, kehinaan. Ya, zul bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah. Zullan atau dhillan. Ya, yang masyhur apa? Zullan di dhammah. Artinya dha'fan, ustihanatan, kelemahan dan kehinaan. La yanzi'uhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkannya dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jangan kalian sibuk dengan pertanian, sibuk dengan jual beli, sampai kalian tidak ada waktu untuk ta'lim. Kalian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu dengan cara mempelajarinya, mengkajinya. Nah, dengan itulah Allah akan muliakan kalian. Tapi masalah jual beli dengan al-inah sudah kita sebutkan tadi pendapat para ulama, ya, bahwa itu haram. Sebagai tambahan faedah, Al-Munawi rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam kitab Faidul Qadir memberikan faedah bahwa ba'du syafi'iyah nah, sebagian ahli fikih Asy-Syafi'iyah membolehkan jual beli dengan cara ina. Ya. Atau dengan ungkapan yang lebih tepat, afwan, wa hiya makruhatun inda Syafi'iyah wal bai'u sahih. Sebagian Asy-Syafi'iyah menganggapnya makruh. Jadi tidak haram. Naam. Ya, jadi kalau kita misalkan mendapati sebagian orang melakukan jual beli dengan cara inah tadi, kemudian dia berhujjah, berdalih dengan pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah yang menyatakan makruh dan tidak haram, ya, itu memang disebutkan oleh para ulama, diperselisihkan tentang hukumnya. Tapi yang benar, haram. Ya, berdasarkan lahiriah hadis. Naam. Berdasarkan lahiriah hadis yang ada. Baik, makna hadis ini kata Syekh Al-Abbad hafizahullah taala, wal maqsudu min dzalika, yang diinginkan dengan ungkapan di atas, annahum rakanu ila dunya, bahwa mereka sangat condong kepada dunia. Washtaghallu bil bai'il muharram alladhi huwa al-inah, dan mereka sibuk dengan jual beli yang diharamkan, yaitu jual beli dengan cara inah. Wa tarakul jihad fi sabilillah, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aradu anil akhirah, dan berpaling dari akhirat. Wa dzalika likaunihim yahrisuna ala dunya, hal itu disebabkan karena keadaan mereka sangat tamak terhadap dunia dan mengumpulkannya dengan cara apa saja. Tidak peduli lagi dengan batasan-batasan syariat. Fahadha huwal madzmum. Inilah yang dicela, inilah yang diingatkan, ya, madzmum, inilah yang tercela. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Walaysa makna dzalika, dan bukan maknanya annal ishtighal bizira'ah muharram. Ya, jadi jangan kita fahami bahwa menyibukkan diri, ya, dengan cocok tanam itu diharamkan. Tidak. Tidak haram bercocok tanam. Ya, kadzalikal akhdhu bi adnabil baqar, tidak haram menggembalakan sapi. Jangan dipahami seperti itu. Tayyib. Naam. Al-madzum an yakuna himamuhum ad-dunya. Yang tercela adalah perhatiannya sepenuhnya hanya dunia. Dan mereka mencari dunia itu walaupun dengan cara yang haram. Nah, itu yang diperingatkan dalam hadis. Dan berpaling dari jihad fi sabilillah, karena sungguhnya ini termasuk sebab kehinaan dan kerendahan kaum muslimin. Naam. Baik, jadi sinkron ya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' di sini. Bahwa itu merupakan sebab kehinaan dan kerendahan kaum muslimin. Ma istafadu minal hadis? Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis. Yang pertama, isbatu sifatil mahabbati lillah, penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Alal wajhil la'iq bihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu mencintai dan dicintai. Yuhibbu wa yuhabbu. Itu harus kita yakini. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengaku sunni salafi, kalau tidak meyakini ini berarti bukan termasuk sunni salafi. Itu prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam pembahasan asma'us sifat. Allah memiliki sifat mahabbah. Allah dicintai, Allah mencintai dan Allah dicintai. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Al-Mu'tazilah tidak menetapkan sifat mahabbah sama sekali. Ya. Naam. Adapun Asy'ariyah, maka mereka menta'wil, menyelewengkan makna mahabbah dengan mengatakan iradah. Allah mencintai hambanya, maksudnya Allah ingin memberikan pahala. Bukan benar-benar mencintai. Jadi ditakwil. Diselewengkan maknanya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, Allah mencintai. Mahabbah haqiqiyah. Cinta yang sebenarnya. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cintanya Allah? Sesuai dengan keagungan Allah. Jangan bertanya bagaimana. Kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Sesuai dengan keagungannya. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil amali wa habbiha ila Allah. Salat di awal waktunya termasuk di antara amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa salat di awal waktunya bukan setelah adzan langsung qomat. Ya. Hatta itu sholat maghrib. Apalagi sholat-sholat yang lain. Jadi ada waktu jeda untuk berwudu dan mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib qobliyah. Baru kemudian sholat wajib. Nah. Sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktunya. Itu merupakan momen waktu yang paling utama kita mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan rinciannya, zuhur kapan, awal waktunya, asar kapan dan seterusnya. Tentu itu lebih detail pada pembahasan fikih. Faedah yang ketiga, anna haqqal walidaini 'azimun. Bahwa hak kedua orang tua itu besar. Ya, jadi kata besar ini harus difahami dengan baik. Butuh untuk diperhatikan karena besar haknya. Kita sudah tahu hak orang tua itu besar, tetapi naam pengamalan kita bagaimana sebenarnya? Ya, apakah kita sudah benar-benar mengaplikasikannya dengan baik? Naam. Hak kedua orang tua besar. Bahkan secara urutan, ya, urutannya urutan kedua. Setelah kita memenuhi hak Allah dan Rasulnya. Urutan kedua. pada ayat yang dikenal oleh para ulama dengan istilah ayatul huquq al-asyarah, ayat yang menyebutkan 10 hak yang wajib ditunaikan. Ayat yang menyebutkan 10 hak yang wajib ditunaikan. Pada posisi yang kedua disebutkan hak kedua orang tua. Jadi besar wa birruhuma wal qiyamu bihuquqihima min ahabbil a'mali ila Allah. Berbakti kepada keduanya dan menunaikan hak-hak keduanya termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatian kita sebagai seorang muslim adalah mencari ridha Allah Azza wa Jal. Ya. Sekian banyak amal soleh yang dicintai oleh Allah. Kita pilih, kita dahulukan, kita pentingkan amalan yang paling dicintai. Ini dicintai, ini dicintai, ini dicintai. Banyak amalan yang dicintai oleh Allah. Tetapi kita utamakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di antaranya birrul walidain. Faedah yang keempat dan ini faedah terakhir dari hadis ini. Fadilatu al-jihadi fi sabilillah. Keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sekian banyak keutamaannya. Ya, orang yang mati syahid pasti masuk surga. Ya. Nah, orang yang mati syahid pasti masuk surga. Dan akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Kecuali dua keadaan, orang yang mati syahid dalam keadaan masih punya utang. Ini dikecualikan. Bahayanya berutang. Berutang tanpa ada hajat dan kondisi darurat. Mudah-mudahan. Kemudian tidak ada niat untuk melunasi. Ya. Padahal keutamaan jihad sangat besar. Dikecualikan orang yang punya utang. Dan orang yang mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Mencuri harta rampasan perang. Nah. Keutamaan jihad fisabilillah wa tawaqqufu izzatil muslimin. Dan kemuliaan kaum muslimin tergantung dengannya. Ya. Artinya kalau kaum muslimin tidak berjihad fisabilillah maka mereka tidak akan mendapatkan izzah kemuliaan. Karena tidak menjalankan jihad. Jadi tergantung. Kemuliaan kita tergantung dengan apakah kita telah menunaikan jihad atau tidak. Wa hadza yadullu alaihi ayatun wa hadis katsira, dan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Nah, barakallahu fikum, ini pembahasan tentang hadis yang ke-14. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-15. Ya, karena masih terkait ya, ada kaitannya. Syekh Rabi memberi judul pembahasan ini alaisal jihadu fi sabilillah afdhalul a'mal. Bukankah jihad fi sabilillah merupakan amalan yang paling utama? Ya. Jawabannya iya benar. Jihad adalah amalan yang paling utama, tetapi dalam hadis ini kita akan mendapatkan nanti bahwa orang yang berjihad dan dianggap mati syahid oleh orang-orang yang melihatnya, justru yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Padahal jihad amalan yang paling utama. Kenapa pelakunya justru yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka? Karena niatnya salah. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati alaihi rajulun istashhada. Sesungguhnya awwalun nas, orang yang pertama kali yuqdha alaihi, kata Syekh Rumi menjelaskan kosakata ini yuhakam wa yuhasab. Ya. Orang yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah rajulun istashhada. Istashhada maknanya, kata Syekh Rumi, nala syahada fi ma yabdulin nasi annahu qutila fi sabilillah. Dia mendapatkan mati syahid menurut apa yang nampak bagi manusia, yaitu dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang melihatnya apa? Syahid. Syahid, bahkan digelar, diberi gelar depan namanya Asy-Syahid Fulan bin Fulan rahmatullah alaihi. Ditayin. Nah, dalam pembahasan-pembahasan akidah, ya, kitab-kitab akidah, kita tidak boleh mentayin, menyatakan fulan syahid, enggak boleh. Siapa yang tahu? Ya, kalau dia mati syahid, karena kita tidak mengetahui niatnya. Nah, boleh jika kita beri keterangan di belakangnya syahid insyaallah, syahid biiznillah. Tetapi mentayin, ya, memastikan syahid fulan asy-syahid seperti yang dilakukan oleh ikhwanul muslimun. Ya, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok pergerakan dalam Islam itu pentolan-pentolan mereka, ya, yang menurut mereka telah berjuang dalam tanda petik, ya, memperjuangkan Islam, mati dalam perjuangannya, digelari asy-syahid. Ada alif lamnya lagi. Ada alif lamnya. Nah, benar-benar menta'in, memastikan Allah musta'an. Taib. Jadi istashhadah, mati syahid menurut pandangan orang karena dia gugur fisabilillah. Ya, yang pertama kali dihisab dan dihukum. Naam. Rajulun istashhada, orang yang mati syahid. Fa utiya bih, kemudian dia didatangkan. Fa arafahu ni'amahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan nikmat-nikmatnya. Fa arafaha, lalu dia pun mengakuinya. Qala fa ma amilta fiha? Allah bertanya, apa yang engkau amalkan padanya? Qala qataltu fika, aku berperang karenamu, aku berperang di jalan, hatta istashhadtu, hingga aku mati syahid. Qala kadzabta. Nah, pengakuannya di hadapan Allah, berperang di jalan Allah hingga mati syahid. Allah mengatakan kamu dusta. Ya, Allah mengetahui isi hati setiap orang. Nah, kalau di dunia kita bisa bersilat lidah, pintar mengemukakan hujah-hujah, memutarbalikkan fakta sehingga dihukumi kamu benar, mereka salah. Ya, tapi tunggu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubal as-sarair. Di hari as-sarair, hal-hal yang kita sembunyikan dalam hati kita itu ditampakkan. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, walakinna qatalta li an yuqalu jariun. Ya. Kamu dusta, tetapi sebenarnya kamu berperang untuk dikatakan sebagai jari. Kata Syekh Robi, yakni syuja, untuk dikatakan sebagai pemberani. Nah, ini niatnya sudah salah. Ingin menampakkan keberanian dia. Itu niatnya. Keberanian itu butuh medan. Supaya nampak kalau dia orang yang pemberani. Butuh medan, ya kan? Medannya apa? Ya, ketika peperangan. Nah, itu tujuannya. Supaya dikenal keberanian dia. Bukan untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, Allah Al-Musta'an. Thumma umira bih faqad qil, ya, kamu telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Orang-orang menyanjungmu dan memujimu sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Dapat. Dia dapat apa yang dia inginkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan. Ya, diperintahkan untuk membawanya Fasuhiba ala wajhi, lalu dia diseret di atas wajahnya. Waliyadzubillah. Benar-benar dihinakan. Model diseret yang paling hina, diseret di atas wajahnya. Dalam keadaan tengkurap. Diseret. Hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Sudah diseret, dilempar lagi. Itu semua bentuk penghinaan kepada dia. Kenapa? Padahal amalannya amalan yang paling utama. Karena niatnya salah. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil tetapi menjadi besar karena niat. Sebaliknya, amalan yang besar, amalan yang utama, jihad fisabilillah, menjadi tidak ada nilainya karena niatnya salah. Niatnya apa tadi? Liuqal suja, agar dikatakan sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Ya, yang penting bukan pahlawan kesiangan. Apa maknanya pahlawan kesiangan? Sudah selesai perang baru datang. Sudah kerja bakti baru datang. Contohnya, ya kan? Afwan kalau misalkan ada yang tersinggung ya. Baik. Jadi niatnya salah. Ingin dikatakan sebagai seorang pemberani dan pahlawan. Orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma. Jadi yang disebutkan di sini adalah amalan-amalan yang besar, jihad, kemudian belajar ilmu agama. Wa 'allamah. Dia tidak hanya belajar saja, tetapi juga mengajarkannya. Karena ada sebagian santri cuman bisa belajar. Qadarullah setelah keluar dari pondok pesantren, selesai enggak bisa ngajar. Ini setelah belajar dia mengajarkan ilmunya, luar biasa. Tadinya nyantri kemudian jadi seorang ustadz, jadi mubaligh. Jadi dai. Jadi mudarris. Luar biasa kan keutamaannya. Wa qara' al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bih, kemudian dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memaparkan, mengenalkan kepada dia, yakni meminta pengakuan dia terhadap nikmat-nikmat Allah, maka dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan padanya? Qala ta'allamtul ilma. Sama dengan orang yang kedua juga berdusta. Enggak bisa dia berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isi hati kita. Ta'lamtul ilma wa 'allamtu, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fiha Qur'an. Wa qara'tu fika Al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu di jalanmu. Qala kadzabta. Allah menjawab, kamu berdusta. Ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma, tetapi sejatinya kamu mempelajari ilmu, liqalu 'alimun, agar dikatakan sebagai seorang alim. Niatnya sudah salah. Apa niatnya belajar? Supaya dipanggil ustad. Aduh. Nanti ada ikhwan yang tidak kenal dia, enggak dipanggil ustad. Kecewa dia. Afwan akhi. Kok enggak dipanggil ustad? Nah, pas di chat, nomor yang baru tidak ada di kontaknya. Assalamualaikum, gimana kabar akhi? Loh, kok enggak di chat ustaz? Nah, ini sudah niat yang salah seperti itu. Ya. Liqalu alim. Wa qara'ta al-Qur'an liqal huwa qari'un. Dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai seorang qari yang mahir membaca Al-Qur'an. Faqad qil. Dan hal itu telah dikatakan, yakni kamu mendapatkan sesuai dengan niatmu. Kamu dipuji-puji sebagai seorang alim, sebagai qori, ahli baca Quran. Ya. Innamal a'malu binniyat. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi apakah dia mendapatkan pahala di sisi Allah? Tidak. Bahkan siksaan yang dia dapatkan. Summa umira bih. Kemudian dia diperintahkan. Ya. Diperintahkan untuk dibawa fasuhiba, lalu diseret ala wajahihi, di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Sama dengan orang yang pertama tadi. Hanya yang berbeda apa? Jenis amalannya. Sama-sama salah niat. Allahul musta'an. Baik, kita selesaikan orang yang ketiga, warajulun wassa Allahu alaihi. Seseorang yang Allah luaskan atasnya, ini Allah luaskan rezekinya. Ini orang kaya ini. Wa'tahu min asnafil mali kulli. Allah memberikan kepadanya jenis harta semuanya. Semua jenis harta dia miliki. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan, dihisab, ya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya, yakni Allah memaparkan niat-niatnya. Fa'arrafaha, lalu dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang kau lakukan padanya? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku meninggalkan suatu jalan yang engkau cintai untuk diinfakkan padanya, melainkan aku telah menginfakkannya padanya, laka, karenamu. Bangun masjid, infak dia. Ya, operasional dakwah, infak. Bahkan dia donatur tetap. Apalagi memberi makan orang fakir dan miskin, infak. Semua jalan-jalan kebaikan, subulul khair, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu butuh infak, dia infak di situ. Luar biasa kan? Ini juga amalan yang paling utama selain jihad dan menuntut ilmu. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun. Nah, ini niatnya orang kaya ini diuji ini sekarang ini. Niatnya berinfak, menyumbang apa? Orang ini niatnya supaya dikatakan sebagai orang yang jawad, dermawan. Ya, suka ngasih itu. Dermawan. Tayyib. Faqatil, dan itu telah diucapkan, telah dikatakan. Yakni dia mendapatkan niatnya. Orang-orang menyanjungnya sebagai orang yang dermawan, yang suka berinfak. Dan dia senang dengan itu. Puas dengan itu. Allahul musta'an. Dipuji sedikit, naik lehernya. Tambah pujanya, tambah naik. Jadi ini semua mengingatkan kepada kita agar mengoreksi niat-niat kita, ya, mengevaluasi niat-niat kita dan meluruskan niatnya. Kita koreksi niatnya sudah benar atau belum. Jika belum, maka benarkan, luruskan niat. Naam. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan. Ya, umir Rabih diperintahkan untuk dibawa, lalu dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Tiga amalan yang utama. Amalannya utama, tetapi amilnya, orang yang mengamalkannya belum tentu mulia. Lah bagaimana orang yang tidak mengamalkan amalannya mulia? Ya. Orang yang mengamalkan amalan yang mulia saja belum tentu mulia karena amalannya. Apalagi orang yang tidak mengamalkan amalan yang mulia. Difahami? Untuk mendapatkan kemuliaan itu harus benar caranya dan benar niatnya. Lurus niatnya. Barakallahu fikum. Nah, adapun penjelasan secara umum hadis ini insyaallah pada sesi yang kedua setelah kita istirahat. Tafadhalu, barakallahu.